Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ikhwan fil din, rahimahumullah. Seperti yang telah saya sampaikan semalam, bahwa setiap kita yang muslim dan muslimat tentu sangat dan sangat menginginkan kehidupan yang dijalani itu mendapatkan kebahagiaan dan kemuliaan. Hanya saja sebagian dari kaum muslimin atau muslimat, mereka tidak paham apa yang harus mereka perbuat. Mereka belum mendapatkan asupan ilmu di untuk meraih kebahagiaan dunia tersebut, sehingga mereka tidak tahu apa yang harus mereka kerjakan. Di sisi lain, muslimin dan muslimat yang lain, mereka berupaya agama mereka, jadinya mereka berupaya dengan keras, berupaya dengan sungguh-sungguh agama mereka. Apa yang mereka tuntut selama ini dan yang sedang dituntut oleh mereka, ilmu itu adalah ilmu yang hak, ilmu yang memang diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun hakikatnya tidak. Hakikatnya tidak. Artinya apa yang mereka tuntut, apa yang mereka terus pelajari, Al-Qur'an berlepas diri dari apa yang mereka pelajari, sunnah berlepas diri dari apa yang mereka tuntut selama ini dan yang sedang dituntut ilmu tersebut, jauh dari bimbingan al-haq, jauh dari bimbingan Al-Quran dan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sisi yang lain, mereka belajar ilmu agama Allah Al-Quran, yang mereka pelajari sunnah, yang mereka pelajari. Hanya saja yang mengajarkan mereka itu bukan yang memahami dan menjalani Al-Quran dan sunnah tersebut secara hak. Kalau boleh kita katakan, bukan ahlu sunnah, bukan ahlu sunnah, dan ini perkara yang prinsip dalam hidup kita. Salah dalam memilih jalan dan memilih guru dalam menuntut ilmu akan berkepanjangan urusannya. Karena kita diperintah untuk melihat dan selektif dalam menuntut ilmu, sekalipun Al-Quran yang kita pelajari atau hadis yang kita pelajari. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, di sisi lain kaum muslimin belajar sungguh-sungguh serius dalam menuntut ilmu agama Allah, Al-Quran dan Sunnah, seperti yang difahami salaful ummah, dengan guru yang betul-betul ahlus sunnah di kala itu, terus menekuni dia, terus menjalani belajar itu sungguh-sungguh serius. Namun na'udzubillahi min dzalik, tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ikhlas hanya untuk Allah, tidak demikian yang dia jalani. Ingin mendapatkan dunia, ingin dipuji, ingin disanjung, ingin mendapatkan kepemimpinan, ingin terkenal, ingin mendebat ulama, ingin menjatuhkan orang-orang jahil. Jika itu yang diinginkan, na'udzubillah min dzalik, apa kata Rasulullah? Fannaru aula bih, neraka lebih pas bagi dia. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, di sisi lain juga demikian, getol belajar, belajar terus, belajar Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman salaful ummah, tapi tidak diamalkan. Ilmu yang dipelajari tidak diamalkan. Jangankan kita, yang jauh gak ada apa-apanya, jauh dan tidak boleh dibandingkan. Bukan sekedar dengan kita, dengan mereka, bukan hanya, tidak boleh dibandingkan dengan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka khawatir, mereka belajar sekian ayat, tidak melanjutkan ke ayat berikutnya sampai diamalkan. Ini para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setingkat itu. Dan bagaimana kalau mereka belajar menuntut ilmu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Luar biasa. Menghormati ilmu. Sehingga seakan-akan ketika ada burung di atas kepala-kepala mereka, tidak bergerak burung itu. Kenapa? Khusyuknya dan betul-betul serius. Itu pendidikan nabawi. Maka sahabat pun juga menjalani seperti itu sampai Ikrimah, salah seorang tabi'in, Kibar bin Kibari tabi'in rahimahullah, Ikrimah menyatakan, kana Ibnu Abbas, kata beliau, gurunya, yaj'alu fi rijlai al-kablah thumma yu'allimunil Qur'ana was-sunan. Insyaallah. Aina nahnu ya ikhwan? Aina nahnu min halis salaf? Aina nahnu min akhlaqis salaf? Aina nahnu hina natalaqil ilm? Kata Ikrimah rahimahullah rahmatan wasi'ah, dulu Ibnu Abbas, tahu Ibnu Abbas sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Abbas, yang didoakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam faham tentang agama ini dan faham tentang tafsir Al-Qur'an. Doa Rasul kepada Allah untuk Abdullah bin Abbas, Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu at-ta'wil, sehingga dengan itu Sepakat para ulama ahlu sunnah, imam ahli tafsir, imam mufassirin adalah Abdullah bin Abbas. Radhiyallahu anhu. Suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memanggil kibar sahabah. Nanya tentang firman Allah, Idza ja'a nasrul fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Tanya, apa maknanya ayat ini? Sahabat jawab, ya, ketika kita diberi oleh Allah kenikmatan, kita bersyukur kepada Allah, bertasbih. Bagian lagi menjawab, ketika kita diberi pertolongan oleh Allah, maka kita diperintah untuk bersyukur, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertobat. Terus sahabat yang lain sampai pada Ibnu Abbas. Bagaimana menurut antum wahai Ibnu Abbas? Radhiyallahu anhu, kata Umar bin Khattab. Dijawab, ayat itu maknanya inna ajala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qarib. Sesungguhnya ajal Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah dekat. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, Ibnu Abbas itu punya murid senior. Di antaranya Ikrimah, Qatadah, Mujahid rahimahumullah rahmatan wasi'ah. Mujahid, kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, seperti yang dinukil oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Muqaddamah fi Usul Tafsir, kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah tentang Mujahid ini, idza ja'aka tafsir an Mujahid fahasbu bik. Ketika datang tafsir kepada kamu dari Mujahid, cukup. Mujahid rahimahullah termasuk kibaru tabi'in, belajar kepada Ibnu Abbas ayat per ayat Al-Quran, ditanya tafsirnya 3 kali sampai selesai. Nah, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, aina nahnu gitu, bagaimana posisi kita, ya apa ini? Makanya jangan dibandingkan, tapi kita diperintah untuk menjadikan kuduah mereka ini, salafun soleh. Jangankan masalah belajar menuntut ilmu syar'i, mengamalkan dan yang beriman, itu kita harus mengacu bagaimana para sahabat beriman kepada Allah dengan iman yang hak. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, oleh karena itu maka kehidupan yang Allah berikan kepada kita jangan sampai sia-sia dan jangan sampai berlalu begitu saja. Nah, ilmu terus, ilmu din. Di sisi lain, kembali lagi kita kaum muslimin sibuk dengan dunianya. Mungkin di antara mereka faham bahwa apa yang mereka lakukan dengan kesibukan dunia itu tidak benar, enggak pas. Mungkin mereka faham. Tapi karena syahwat dan nafsu yang mengalahkan mereka, larut di dunianya. Dan mereka faham bahwa mereka diciptakan bukan untuk itu. Mereka diciptakan bukan untuk dunia, lah abadan. Siapa yang tidak faham dan tidak ngerti dan tidak tahu tentang ayat Allah, nah, tentang firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Nah, tidaklah aku diciptakan, jin dan manusia, kata Allah, kecuali hanya beribadah kepada aku. Nah, bukan kecuali cari dunia, kecuali cari ma'isyah, kecuali li ajli dunia lah, liya'budun. Untuk beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah Jalla wa'as, itu hikmah dan tujuan Allah menciptakan kita semua untuk itu. Namun karena syahwat yang terus merongrong mereka, sehingga mereka terjerembab dalam kubangan fitnah syahwat. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, seperti tadi yang telah disebutkan di awal, bahwa sebagian mereka juga sibuk belajar, cuman yang dipelajari itu tidak sebagaimana yang Allah ridhoi dan Allah cintai. Bukan ilmu yang hak, sehingga menyimpanglah mereka. Atau mereka belajar, belajar ilmu kitab wa sunnah ala fahmi salafin, belajar dengan benar dan hak, berusaha untuk belajar terus. Di tengah perjalanan terfitnah. Imma fitnah syahwat wa imma fitnah syubuhat. Terlanting, terjatuh jauh dari al-haq. Akibat apa? Akibat fitnah yang menjerat mereka. Berapa banyak sosok yang dikagumi, berapa banyak sosok yang dieluk-elukan, berapa banyak sosok yang berjalan di atas manhaj salaf. Berapa banyak sosok yang disyekhkan. Berapa banyak sosok yang karya ilmiahnya banyak. Namun dia rendah. Dia hina, dia terpelanting, dia jatuh akibat fitnah syahwat, akibat fitnah syubhat. Ada jaminan dari kita untuk selamat dari dua fitnah tersebut, kecuali Allah yang menjaga kita. Sehingga kita harus berusaha, berikhtiar agar terselamatkan dari fitnah-fitnah ini. Dan syaitan, na'udzubillah minasyaitonir rajim, itu banyak menyesatkan umat lewat dua fitnah ini. Fitnah syahwat, fitnah syubhat. Fitnah syahwat di mana dia terfitnah oleh syahwat yang mendahulukan syahwatnya daripada kecintaan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Imma syahwat berupa dunia mal, wa imma syahwat berupa wanita, wa li'iyadzubillah. Innalikulli ummatin fitnah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis riwayat Imam Tirmidzi, wa fitnatu ummati al-mal. Masing-masing umat ada fitnahnya, dan fitnah yang menimpa umatku mal. Harta. harta. Dan wanita juga demikian, fitnah yang paling besar, mudarat. Na'udzubillah min dzalik. Siapa yang tidak paham Abdurrahman bin Muljam? Sosok kepercayaannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Qurra ma'ruf di kala itu. Ringkas cerita, terfitnah wanita. Wah, wanita bukan wanita ahlus sunnah, khawarij. Khawarij. Dan dahsyat sekali. Na'udzubillah. Apa kata wanita tersebut? Kalau kau mau menikahi aku, maharnya satu, bunuh Ali. Bisa kita bayangkan ya, ikhwan. Menimpa kepada siapa saja. Illa man asamahullah jalla wa az. Mau? Mau? Suruh bunuh Ali. Siapa Ali bin Abi Thalib? Sahabat Nabi, menantu Rasul sallallahu alaihi wasallam yang pasti dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Termasuk Khulafaur Rasyidin. Allah cinta kepada Ali bin Abi Thalib, Rasulullah cinta kepadanya. Dan Ali bin Abi Thalib cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya, sebenar-benar cinta. Kata Rasul yang menyatakan demikian wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ghadan, kata Rasulullah, la'u'tiyanna rayata rajulan yuhibbuhu Allah wa rasuluh wa yuhibbu Allah wa rasuluh. Besok, kata Rasul, aku serahkan bendera perang kepada sosok yang dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulnya, dan dia cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Mau? Mau? Terfitnah oleh perempuan khawarij. Na'udzubillah. Wanita. Fitnah syahwat. Naam. Terfitnahnya tokoh-tokoh yang ada, yang tadi saya sebutkan, yang disyekhkan, yang taklifnya banyak, karya ilmunya banyak, itu awalnya dari fitnah syahwat, merembet pada fitnah syubhat. Ketika sudah fitnah syubhat wal'iyadzubillah, itu kata Ibnu Qayyim, allati turithu syakkan fid din, akan melahirkan keraguan-keraguan dalam agama ini. Kerancuan. Sudah menyentuh sedih-sedih manhaj. Wal'iyadzubillah. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ngeri fitnah itu. Makanya kata Rasulullah SAW, inna sa'id laman junnibal fitan. Inna sa'id laman junnibal fitan. Inna sa'id laman junibal fitan. Diulang tiga kali. Hadis dari Miqdad Ibn Aswad radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Mukbil rahimahullah. Walaman ibtuliya fasabara fawah. Sesungguhnya orang yang berbahagia, kata Rasul, bahagia dunia akhiratnya, adalah orang yang dijauhkan oleh Allah dari fitnah. Sesungguhnya orang yang berbahagia dunia akhiratnya, kata Rasulullah SAW, adalah orang yang dijauhkan oleh Allah dari fitnah. Diulang tiga kali oleh beliau, menunjukkan betapa ngerinya fitnah itu. Menunjukkan betapa bahagianya orang yang dijauhkan oleh Allah dari fitnah. Ketika fitnah sedang berkecamuk, dia sabar, dia terus taat kepada Allah dan Rasulnya, dia terus di atas al-haq, maka selamat dia, kata Rasul. Bahagia dia, beruntung dia. Mereka yang terjerembab dalam fitnah, wal-iyadzubillah, apa kata Rasul sebabnya? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia jual agamanya. Dia jual agamanya demi untuk mendapatkan potongan dunia. Demi meraih popularitas, demi meraih kepemimpinan, demi meraih mendapatkan pujian, kedudukan di dunia, demi mendapatkan harta benda, dia rela jual agamanya, dikorbankan manhajnya, korbankan akhlaknya, wal-iyadzubillah. Karena arad bukan hanya sekedar harta, ikhwan. Al-arad bukan sekedar harta. Jah masuk. Kedudukan. Popularitas. Wal-iyadzubillah. Fitnah. Fitnah. Hati-hati. Orang yang berbahagia, kata Rasul, yang dijauh dari fitnah. Kalau sudah fitnah, kalau sudah seseorang terjerembab, terjerumus dalam lembah fitnah ini, wal-iyadzubillah, maka rentan berbuat zalim, rentan berbuat dusta. Yang dulu dia yakini baik, sekarang menjadi jelek. Yang dulu yakini baik, sekarang menjadi jelek. Yang dulu dia sahabat, dimusuhi. Yang dulu musuh, ditarik menjadi sahabatnya. Na'udzubillahi min dzalik. Hadihul fitan. Ini fitan. Lu bilang apa? Sudah tidak jujur lagi, enggak amanah. Af'aluhu wa aqwaluhu, perbuatan-perbuatan dan ucapannya sudah enggak makul. Tidak masuk akal. Jika apa? Jika terjerembab dalam kubangan fitnah. Terlalu banyak contoh yang ada. Terlalu banyak contoh yang ada. Ali Hasannya, Salim Hilali, kabeh. Tak makul yang mereka ucapkan. Tak makul yang mereka lakukan. Hadza huwa al-fitan. Hadza fitan. Baik, betul shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam id yakul. Inna sa'id laman junibal fitan. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, kita semangat. Harus juhdul muqil, badlul juhud, untuk taksil wa tahsilil ilm. Untuk apa? Taksil wa tahsil ilm. Bagaimana supaya kita ini ketika belajar betul-betul mengakar, rusuh, kokoh, sehingga mendapatkan ilmu, menghasilkan ilmu yang hak. Hadza. Sibukkan diri kita dengan itu. Sufyan Ibnu Uyainah rahimahullah dalam tafsir Qurtubi menjelaskan, kata beliau, awalul ilm al-istima', thumma al-fahm, thumma al-hifz, thumma al-amal, thumma al-nashr. Pertama kali ilmu yang harus kita lakukan dan kita perbuat untuk menjadikan taksil wa tahsil tentunya adalah istimah, mendengarkan apa yang diajarkan oleh syekhnya, kemudian difahami, kemudian dihafal. Kata Ibn Abdul Bar rahimahullah, kata beliau, al-ilmu huwal hifad, al-ilmu huwal hifad, ilmu itu al-hifad. Ibn Abdul Bar rahimahullah, thumal amal, kemudian diamalkan, thumal nashar, kemudian disebarkan ilmu itu. Tahapan-tahapannya al-istima'a, thumal faham, thumal hifad, thumal amal, thumal nashar. Faida istama'al 'abdu, kata beliau, ila kitabillah wa sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam bi niyatin shadiqatin, ini ikhwan, ala ma yuhibbullah, na'am, tidak sebagaimana yang Rasul katakan, man talabal ilm liyumari bihi al-ulama benar aula bih, orang yang menuntut ilmu tujuannya untuk mendebat orang yang berilmu atau menjatuhkan limari sufaha, menjatuhkan orang-orang yang safi, orang yang bodoh, neraka lebih pas bagi dia. Dan bukan pula dia belajar mendengarkan kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bangga-banggaan. Naam. Untuk tujuan duniawi dan yang lainnya, enggak. Betul-betul biniyatin shodiqah, dengan niat yang jujur ikhlas, tunduk kepada Allah. Kewajiban yang dia jalani untuk menuntut ilmu hanya untuk karena Allah, tunduk kepada Allah ikhlas, hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang Allah cintai. Apa kata beliau rahimahullah? Afhamahullah kama yuhib. Maka Allah akan berikan kepahaman bagi dia seperti yang Allah cintai. Luar biasa ya ikhwan. Naam. Wa ja'ala lahu fi qalbihi nuran. Allah jadikan dalam kalbu dia itu nur. Nur, cahaya. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Barang siapa yang inginkan kebaikan pada hambanya dengan cara apa? Difahamkan terhadap agama ini. Ikhwati fid-din rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, maka tidak ada lain bagi kita, tidak ada pilihan kecuali dalam ibadah kepada Allah ini ikhlas dan mutaba'atul Rasul. Salah satu bentuk amalan, perbuatan, ibadah yang bisa menyelamatkan seorang dari fitnah dan berbagai fitnah adalah amalan soleh. Makanya Allah Rasul hasung, badirul bil a'mal fitanan, kata Rasul. Cepat-cepat kalian, bersegera kalian untuk beramal soleh. Amalan soleh itu amalan yang ikhlas karena Allah dan amalan yang sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini amalan soleh. Ini yang harus kita lakukan terus, badiru, bersegera. Semakin orang itu banyak taat kepada Allah, semakin sempit maksiat kepada Allah yang akan masuk kepada dia. Semakin orang itu menjalankan sunnah, terus sunnah, sunnah, sunnah, sunnah, semakin sempit bid'ah yang akan masuk kepada dia. Dan seterusnya. Nah, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dan selalu kita merasa kurang, ikhwan. Kita masih belum apa-apa, ikhwan. Nah, selalu demikian. Kenapa? Kalau kita merasa cukup dan lebih, na'udzubillah min dzalik, gak bertambah ilmu kita dan menjadi, bisa-bisa menjadi jahil kita. Dan gak ada satupun dari ulama salaf yang menyatakan anak sudah cukup menuntut ilmu, anak sudah gak butuh anak, gak ada. justru dan anak sudah wis menjadi orang yang soleh. Tidak ada yang seperti itu. Justru sebaliknya yang ada, Ibnu Rajab rahimahullah dalam Majmu' Rasailnya menyatakan, kana salafu. Naam. Yajtahiduna fi a'malil khair. Wa ya'udduna anfusahum minal muqassirin. Nah, cukup muqassirin, al-mufarritin, al-mudhnibin. Wa nahnu ma'a isa'atina na'uddu anfusana minal muhsinin. Ini beliau di zaman beliau, Ibnu Rajab rahimahullah rahmatan wasi'ah, menyatakan apa kata beliau? Dulu ulama salaf semangat dalam beramal kebaikan. Yajtahidun, semangat, betul-betul semangat mereka. Dan mereka dengan semangatnya itu masih meyakini, menganggap dirinya muqassir. Belum buat apa-apa sih, masih jauh, masih banyak kekurangan. Mufarritin, masih banyak yang mereka tinggalkan, yang belum diamalkan masih banyak. Padahal udah semangatnya seperti itu, masih meyakini seperti itu, bahkan meyakini penuh dengan dosa. Mudhnibin. Kita, kata Syekh Ibnu Rajab, kita sekarang udah banyak kesalahan kita, dosa kita banyak, masih kita meyakini diri kita ini orang-orang berbuat baik. Usinin. Nah, ya kan? Maka ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Perbuatan baik yang kita lakukan ini untuk diri kita. Ada kalanya juga untuk diri kita dan orang lain. Yang jelas segala perbuatan yang kita lakukan, nah, bi'aunillah wa bitaufikillah, ketika ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, itu kebaikannya kembali kepada kita. Apakah yang sifatnya lazim maupun muta'addi? Apakah yang sifatnya amalan tersebut memang pahalanya hanya untuk kita? Puasa umpamanya kan untuk kita. Sholat untuk kita kan? Atau amalan yang muta'addi? Ya kita dapat, ya orang lain dapat. Nasihat, ilmu, ta'awun, alal birri wa taqwa, dan seterusnya, dan seterusnya. Yang sifatnya itu menolong dan memberikan faedah ilmiah atau yang lainnya kepada orang lain. Tetap kebaikannya untuk kita. Bahkan double pahalanya. Ketika kita memberikan contoh amalan sunnah, kemudian orang lain mengikuti amalan yang kita contohkan tersebut, sunnah tersebut, di samping kita mendapatkan pahala sunnah yang kita amalkan, kita mendapat pahala yang mereka lakukan karena sebab ajakan kita, seruan kita, contoh dari kita. Berapa jumlahnya mereka? Sejumlah itu, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Naam. Kalau kalian berbuat baik, maka berarti kalian telah berbuat baik untuk diri kalian, kata Allah. An-naf'u a'id ilaikum, kata Sa'di rahimahullah. Manfaatnya itu kembali kepada kalian. Naam. Wa in asatum, kalau kalian berbuat jelek, fali anfusikum, ya untuk kalian. Arti dorornya kembali kepada kalian. Tinggal pilih. Tentu orang yang agil memilih berbuat baik. Naam. Orang yang agil, kata para ulama salaf, orang yang agil itu tidak hanya sekedar dia tahu ini baik, ini buruk. Lah, orang yang agil, yang akalnya jalan sehat itu adalah ketika dia tahu kebaikan, dia ikuti, dia jalani, dia amalkan. Ketika tahu kejelekan, dia jauhi, dia tinggalkan. Hadza wal akil. Naam. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Naam. Kembali kepada apa yang telah kita sampaikan bahwa hidup kita tentu dambaan kita ketika kita bersaudara ukhuwah fiddin adalah ukhuwah yang mardiyah, ukhuwah yang diridhai oleh Allah Jalla wa Az, adalah ukhuwah fillah, betul-betul murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini benar-benar sebuah kondisi yang diidam-idamkan bukan hanya oleh kita ikhwan, sahabat Rasul, Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena nikmatnya ingin bertemu dengan ikhwah fiddin seperti yang telah disebutkan dalam sebuah hadis. Naam, riwayat Muslim dalam sahihnya, Rasul menyatakan wajidtu ana qad ra'aina ikhwanana, aku ingin, aku berharap, aku sangat rindu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepingin lihat ikhwanana, kepingin melihat saudara-saudaraku. Yang seperti ini gak ada lain kecuali betapa nikmat dan bahagia dan tenteramnya dan sejuknya ketika ukhuwah itu dibangun di atas ikhlas karena Allah. Naam. Membangun ukhuwah fiddin, membangun ukhuwah fillah itu sulit ya ikhwan dibanding dengan merusak. Nah, kita ini belajar ini apa caranya supaya kita ini benar jadi seorang saudara kita. Kita ini belajar agama Allah, di antaranya yang kita pelajari adalah ya apa supaya kita ini benar menurut Allah dan Rasulnya sebagai saudara-saudara kita. Ukhuwah saudara kita. Yang menciptakan kesejukan, ketenteraman, kebahagiaan. Tentu yang tidak ridho dan gak rela kalau kita terjerembab dalam maksiat, dalam dosa, dalam kesalahan, dalam pelanggaran syariat, dan yang lainnya, dan yang lain dari kejelekan-kejelekan, saudara kita gak ridho kepada kita. Sehingga dinasihati, diingatkan, sejuk kan? Iya. Dan gak ridho kalau kita ini berlemah-lemahan, gak semangat belajar, gak semangat ibadah. Dinasihati. Ya akhi, yang ana tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah diampuni oleh Allah dosa yang dahulu dan yang akan datang, masih semangat ibadahnya. Kaif kita? Rasul sampai bengkak kakinya karena lama berdiri ketika sholat. Nah, ketika disampaikan oleh sahabatnya, ya Rasulullah, bukankah engkau sudah diampuni dosa yang dahulu dan yang akan datang? Kok masih seperti ini sholatnya, ibadahnya masih semangat, masih seperti itu. Lama berdirinya dan sebagainya, dan seterusnya seperti itu kan. Apa kata Rasulullah? Afala aku na'abdan syakur. Bukankah aku kepingin menjadi hamba Allah yang bersyukur? Dan bagaimana Rasulullah SAW ketika di bulan Ramadan, terkhusus 10 hari terakhir di bulan Ramadan, luar biasa semangatnya. Dinasihati, diingatkan kita ini, kalau kita sudah mulai turun imannya, ibadahnya, atau labul ilmunya sudah mulai ini, nasihati. Ini akhun fillah. Tahu antum? Kata Sufyan ibn Uyainah rahimahullah, annahu kila lahu, ditanya, nah, ma ma'ul aish. Coba antum bayangkan, kalau kita lihat leksikalnya, ma ma'ul aish, apa sih air kehidupan? Artinya orang yang hidup terhadap air bagaimana? Orang yang haus ketika minum air bagaimana? Nikmatnya, lezatnya. Nah, ini suatu ungkapan yang luar biasa ya, ikhwan. Apa sih yang bisa menjadikan hidup ini tentram, sejuk, enak gitu? Apa jawaban beliau? Mungkin perkiraan orang-orang yang di sana, yang jauh di sana, oh ya ketika kita dapat uang banyak, wis tenang urip kan gitu. Mobil 5, rumah 10. Naam. Sen wis enak wis. Nah, harta miliaran belum tentu dia tentram dan tentu dia sejuk. Apa jawaban beliau ketika ditanya ma'ul ish? Sesuatu yang mententramkan dia, tentram hidupnya, bahagia, sejuk. Apa kata beliau? Liqa'ul ikhwan. Bertemu dengan saudara fillah. Bertemu, berkumpul, bersahabat, bergaul, berinteraksi dengan ikhwan kita, saudara kita fillah fiddin. Maka kita jaga ukhuwah ini gitu loh. Jangan dirusak. Rasul saja kepingin, rindu, kangen. Dan ini disebutkan oleh para ulama syarah hadis ini, wal ikhwanu yang dimasukkan Rasul lam ya'tu ba'du, belum ada di kala itu. Tapi Rasul kangen, kepingin ketemu dengan ikhwanuna. Sampai sahabat mengatakan, qulu ya Rasulullah, awalasna ikhwanaka, bukankah kita-kita ini saudara kamu ya Rasulullah? Sahabat ngomong demikian. Awalasna ikhwanaka ya Rasulullah, bukankah kita-kita ini saudara-saudara kamu ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Qala antum ashabi, kalian sahabatku. Wa ikhwanuna alladzina lam ya'tu ba'du. Ikhwanuna, saudara anak ini yang anak kangen, ingin ketemu, rindu itu belum ada sekarang. Ya kan? Nikmat ya ikhwan, nikmat. Nikmat sudah. Ikhwati fi din rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, jadikan persaudaraan ini ikhlas karena Allah, aman sudah. Para ulama menjelaskan banyak tentang faedah keutamaan ikhlas itu. Bukan hanya sekedar syarat diterima ibadah kepada Allah, itu na'am pasti. Orang yang ikhlas itu na'am. Ukhuwah kan ibadah. Allah menyatakan innamal mu'minuna ikhwatun. Hadits ini lagi tadi dan banyak lagi ya yang lainnya. Ketika ikhlas itu dalam ukhuwah ini, tibu nafas, wanshirahus sadar, jiwanya dia baik, lapang dada, enak ngobrolnya, los. Saudara, percaya penuh. Enggak, nanti ketika bicara, direkam tanpa pengetahuan. Enggak seperti itu. Ikhwan fillah, enggak kayak gitu. Nah, tanpa pengetahuan. Baik. ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, jadikan ini sebagai sarana kita untuk beramal soleh. Terus, terus ikhlas. Wan sirahu sadr, tibun nafas. Enak ringan dia melakukannya. Sekarang anak-anak kita, semoga Allah jaga ya, anak-anak kita, semoga Allah jaga. Bagaimana ketika azan dikumandangkan? Tanpa ayo ayo sholat sholat, langsung bergerak, jalan. Pembiasaan sudah terbiasa, ringan bagi mereka. Apalagi ketika ikhlas kepada Allah, tambah lagi. Dan memang subhanallah ya ikhwan, amradul qulub itu betul-betul dahsyat. Penyakit kalbu ya, dari dengan segala macamnya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah punya kitab Amradul Qulub, penyakit-penyakit kalbu yang mulai dari riya, ujub, sum'ah, ikis, pokoknya sudah hasad dan yang lainnya, bab-bab itu ngeri. Ngeri. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, fa amradul qulub, kata beliau, as'abu min amradil abdan. Penyakit kolbu tadi itu, golongannya ujub, riya, sum'ah, hasad, pokoknya yang urusan kolbu itu jauh lebih sulit pengobatannya dan menghindarnya dan ngerinya ketimbang penyakit yang menimpa pada badan. Luka misalnya flu, panas, keselio, patah tulang umpamanya lah, itu masih ringan dibanding dengan penyakit kolbu. Kenapa kata beliau? Li'anna ghayata maradil badan an yufdiya sahibahu ilal maut. Karena orang yang sakit badannya, ya kan, fisiknya dia sakit, entah panas, flu, apa, walhasil patah tulang ini itu, kanker misalnya, ya, naam, tumor apa yang itu kan ujungnya apa? Mati kan, meninggal dia. Oh, fulan meninggal kenapa? Kanker. Fulan meninggal kenapa? Patah tulang. Fulan kan gitu. Fulan kenapa? Sakit perut. Ujungnya kan itu, meninggal. Wa amma maradul qalbi fayufti bi sahibi ila syaqail abadi. Adapun penyakit kolbu itu akan menyeret pelakunya, orang yang terkena penyakit kolbu ini, kepada kecelakaan yang abadi. Wala syifa'a li hadzal barad. Tidak ada obat yang manjur, yang mujarab terkait orang yang terkena penyakit kolbu ini, illa bil ilm. Illa bil ilmi. Kecuali dengan ilmu. Nah, fal ilmu kata beliau, lil qalbi mithlul ma'lis samak. Ilmu itu terhadap kolbu seseorang itu ibaratnya air, ibaratnya apa? Air terhadap ikan. Idza faqadahu mata, ketika enggak ada airnya ikan itu mati dia. Enggak bisa bertahan lama. Itulah ilmu terhadap kolbu seseorang. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya, maka mari kita semua tanpa terkecuali tentunya berusaha untuk terus memupuk ukhuwah, merajut ukhuwah. Fillah ini penuh dengan ikhlas dan terus jadikan saudara-saudara kita itu penyejuk kehidupan kita. Nah, Dan kita harus banyak memberikan uzur kepada saudara kita. Jangan sampai mengingat, oh, anak aku bikin saudara kue aku. Gini. Gak ada salahnya. Jangan. Abu Kilabah, tahu Abu Kilabah? Rahimahullah, rahmatan wasi'ah. Beliau menyatakan, kalau kau melihat pada saudaramu sesuatu yang kamu enggak suka. Nah. Idza ra'aita min akhika ma tukrihuhu faltamis lahul udhra. Kalau kau melihat pada saudaramu sesuatu yang kamu enggak suka, cari uzurnya. Oh iya, mungkin dia lupa. Oh iya, mungkin dia belum faham. Oh iya, mungkin dia ini. Cari uzurnya. Fa in lam tajidhu, kalau kau gak dapati uzur itu, apa? Ya wis, ketno, ndah. Fakul, ucapkan. Barangkali masih ada uzur yang aku enggak paham. La'alla fihi udhrun la a'rifuhu. Mungkin di sana ada udhur lainnya aku enggak paham. Masih seperti itu gitu loh. Tahu Abu Kilabah. Termasuk orang alim di zamannya, ulama besar. Ma'ruf. Ketika anaknya dia bermain enggak pulang. Lama enggak pulang. Tiba-tiba muridnya Abu Kilabah datang kepada Abu Kilabah ngabarkan. Ya Abu Kilabah, anak antum mati. Kaget dia. Anak-anak mati? Iya. Kenapa? Diterkam harimau. Nangis. Tetes air mata. Muridnya kaget. Kok nangis? Tanya, kematian yang kau tangisi ya? Bukan. Kaget muridnya. Kematian anakmu yang kamu tangisi? Bukan. Apanya yang tangis masih sudah meninggal? Walaupun boleh nangis biasa, boleh sedih biasa, boleh. Asal tidak niat. Bukan itu yang kutangisi, kata beliau. Terus apa? Dijawab. Allah. Kata beliau, ya Allah, sudah enggak ada lagi sekarang yang selalu membantu aku untuk aku wudu. Beliau kan patah ininya. Enggak, tangannya patah. Selama ini yang membantu aku wudu anakku. Dan meninggal. Itu yang ditangisi. Abu Kilabah. Ini kisah yang betul-betul mengharuskan cambuk bagi kita untuk bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya, dengan mempergunakan nikmat itu di atas taat kepada Allah. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, ya sahabat kita, saudara kita, ya tentunya manusia, bukan malaikat, yang mesti punya salah. Ya itu yang harus kita kasih uzur gitu loh. Nasihat dan yang lainnya. Bagaimana syariat lah mengajarkan kita. Nah. Satu ketika Imam Al-Auza'i rahimahullah ditanya, Artinya ditanya sekaligus minta arahan, bimbingan gitu. Uridu baitan bijawari unasin la yaktabuna wa la yahsudun wa la yabhidun. Imam Al-Auza'i, ana kepingin rumah, ya. Rumah yang tetangganya orang-orang yang enggak pernah berbuat ghibah kepadaku atau tidak berbuat ghibah, orang-orang yang tetangganya enggak berbuat hasad dan orang-orang yang tidak membenciku. Di mana ya kira-kira? Ana kepingin rumah tetangganya enggak pernah berbuat ghibah kepadaku, enggak pernah berbuat hasad kepadaku, iri, enggak pernah membenciku. Apa kata Al-Zai? Sini. Fa khadhani. Maka Al-Zai mengambil aku, nuntun aku. Ini tempatnya, kuburan. Diajak ke kuburan. Fa khadhani ila al-maqbarah wa qala hadha. Diajak ke kuburan oleh Al-Zai, ini. Kalau kamu punya ingin tetangga yang tetangganya itu enggak ghibah pada kamu, enggak hasad pada kamu dan enggak membencimu, di sini tempatnya, di kuburan. Ya kita manusia ya, kawan. Tempatnya salah dan keliru dan lupa. Nah, makanya salah dan lupa ini kita diperintah untuk tobat. Alangkah nista dan rendah hinanya kalau ada seorang yang salah tidak bertobat kepada Allah. Sengsara dia. Gak mau istighfar kepada Allah, gak mau tobat kepada Allah, gak mau mengakui kesalahannya. Ya jangan jadi manusia. Jadi malaikat sana kalau mau. Kan begitu. Ya, gak mungkin gitu loh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti yang tadi Anda sebutkan. Yang mana dosa yang dahulu dan yang akan datang sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu istighfar kepada Allah, tobat kepada Allah dalam satu majelis 100 kali. Ya, Rabbi ighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabul ghafur. Ya Allah, ampuni aku dan terima tobatku ya Allah. Sungguhnya Engkau Maha penerima tobat dan Maha penyayang. Rasulullah SAW di satu majelis 100 kali. Dan istighfar kepada Allah amalan mulia, amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah tentukan waktu bagi orang-orang mukmin yang Allah pilih dari hambanya untuk istighfar kepada Allah. Wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur sebelum subuh, mereka hamba-hamba Allah yang Allah cintai, yang Allah pilih, itu istighfar kepada Allah. Kata Syekh Abdullah Bukhari hafizahullah, kata beliau, naam, dari ayat ini bahwa istighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah di waktu sahur afdol minal qiraah, lebih utama daripada membaca Al-Quran. Padahal baca Al-Quran berapa pahalanya, namun di waktu sahur dengan ayat tadi afdol. Ikhwati fi din rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya maka barakallahu fikum, tentu kita harus masing-masing kita berbenah. Naam, tanpa terkecuali. Kulluna ajma'un. Terus ikhlas, musabaqatul khair, amal soleh ikhlas, terus, terus. Seperti itu. Keikhlasan itu amalan ibadah yang betul-betul sulit, ikhwan. Yang ngerasakan sulit bukan kita, tok, bukan hanya kita. Ulama salaf. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah menyatakan, inna ashaddal amal alayya an-niyyah li'annaha tataqallabu alayya. Sungguh amalan yang paling dahsyat, yang paling berat menimpa diriku, niat ikhlas ini. Karena ini selalu berbolak-balik dalam kalbuku. Oleh karena itu, maka dalam kita menjalin ukhuwah juga demikian, ketika ikhlas kepada Allah itu enak. Enak. Nikmat rasanya. Naam. Oleh karena itu, aib yang ada pada saudara kita ya ditutupi, dinasihati, diarahkan, bukan disebar. Makanya disebutkan oleh Fudail bin Iyad rahimahullah dalam Rututul Uqala, kata beliau, man talaba akhon bila aib bakiya bila akhin. Man talaba akhon bila aibin bakiya bila akhin. Nah, bakal bila akhin. Orang yang mencari saudara yang enggak ada aibnya, dia enggak akan dapat saudara. Enggak akan dapat. Kalau cari saudara yang enggak punya aib. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufik kepada kita dan selalu menjadikan amalan kita adalah amalan yang soleh, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat bagi anak pribadi terkhusus dan antum sekalian. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahu bihamdika, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.